aneh. Yuk. Nasib jomblo abadi, korban cewek babi. Kubuka lagi gawai, coba cari topik santai. You say want to be like, but we only virtual. Percakapan sampai malam, chit-chat sampai kolam. God please, I don't want this enough. But fancy betray me, udah taruh harapan hati. Lagi-lagi hilang lagi, udah berkali-kali. Dasar cewek-cewek babi. Ghosting lagi, ghosting lagi, ghosting terus sampai mati. Aku di ghosting lagi, ujungnya gini lagi. Nasib jomblo abadi, korban cewek babi. Aku di ghosting lagi, ujungnya gini lagi. Nasib jomblo abadi, korban cewek babi. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ghosting di ghosting lagi, sia-sia ujungnya terus begini. Katanya setia nyatanya pergi, kau beri janji tapi kau nyari. Ketanggamu ku tak peduli, kata-katamu bagaikan duri. Kan ku potong dengan belati, kan ku potong langsung ke hati. Tapi ku lupa kau tak punya hati, yang ku ingat kau tak tahu diri. Aku di ghosting lagi, ujungnya gini lagi. Nasib jomblo abadi, korban cewek babi. Aku di ghosting lagi, ujungnya gini lagi. Nasib jomblo abadi, korban cewek babi.